Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini pembahasan kita adalah tentang babul Jum'ah. Ya, bab tentang Jumat. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan hadis, disebutkan di sini beberapa pengantar. Ya. Yang pertama, penyebutan istilah Jumat itu bisa disebutkan atau dibaca dengan tiga cara. Yang pertama, yang umum di kita adalah Jumat. Ya. Kemudian yang kedua adalah Al-Jumu'ah. Sehingga dalam Al-Quran ada surat namanya surat Al-Jumu'ah, ya. Dan yang terakhir adalah Al-Jum'ah. Nah, jadi ini istilah yang bisa untuk kita baca berkaitan dengan Jum'at. Jadi ada Jum'at, ada Jumu'ah, ada Jum'ah, ya. Jadi kalau di tempat saya di Jawa Barat lebih populer Jum'ah, ya, Jumaah begitu. Kalau di sini apa? Jumuah mungkin, ya. Kalau Indonesianya Jumat, ya, seperti itu. Ya. Nah, Jumat ini adalah hari yang paling utama di antara hari-hari di dalam satu minggu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kekhususan pada hari Jumat ini bagi kaum muslimin. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah, ya, melupakan pada umat-umat terdahulu, baik itu umat Yahudi ataupun umat Nasrani, tentang keutamaan hari Jumat. Sehingga umat Yahudi itu mengambil hari Sabtu menjadi hari ibadah mereka. Sedangkan umat Nasrani mengambil hari, ya, Ahad, ya, sebagai hari ibadah mereka. Nah, maka umat Islam memiliki hari yang dikhususkan, yaitu hari Jumat. Dan ini merupakan satu bentuk kemuliaan dan juga satu bentuk karunia, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Nah, sehingga apa? Hari Jumat ini, ya, hari yang memiliki kekhususan-kekhususan dengan beragam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling besar adalah dengan melaksanakan sholat Jumat. Dan ini termasuk ibadah ataupun kewajiban yang sangat ditekankan. Nah, ada beberapa kekhususan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Zadul Ma'ad Fi Haddi Khairil Ibad. Beliau menyebutkan sampai 33 kekhususan daripada sholat Jumat. Nah, di antaranya apa? Dianjurkan untuk membaca surat As-Sajdah pada rakaat pertama dan surat Al-Insan pada rakaat kedua ketika sholat subuh atau sholat fajar. Ya. Nah, kenapa? Karena surat As-Sajdah ataupun surat Al-Insan ini itu menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Jumat. Yang pertama adalah berkaitan dengan diciptakannya manusia itu pada hari Jumat. Ya, kemudian juga terjadinya hari kiamat itu juga pada hari Jumat. Nah, sehingga apa? Ketika sholat subuh dibaca kedua surat ini, itu untuk mengingatkan, ya, kaum muslimin tentang, ya, hari Jumat, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Jumat. Nah, sehingga apa? Ketika membaca surat As-Sajdah yang dimaksud itu bukanlah sujud sajadahnya. Ya, karena nanti dalam surat as-sajadah ini ada yang disebut dengan sujud, ya, sujud tilawah, ya. Jadi yang dimaksud itu bukan sujudnya, tetapi lebih kepada isi daripada surat as-sajadah itu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Jumat. Nah, sehingga kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin yang karena tujuan membaca surat as-sajadah di dalam sholat subuh ini adalah sujud tilawahnya, karena mungkin surat sajadah terlalu panjang, kemudian apa? Diganti dengan surat yang lain yang ada ayat ataupun ya ayat yang terdapat dalamnya sujud tilawah. Nah, maka ini satu hal yang keliru. Ya, kenapa? Karena maksud pembacaan surat as-sajadah ataupun surat al-insan pada salat subuh itu adalah kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Jumat untuk mengingatkan ya kaum muslimin. Nah, kemudian juga dianjurkan pada hari Jumat itu membaca surat al-kahfi. Ya, dan ini termasuk di dalam salah satu sunnah. Ya, baik itu pada malam hari, pada malam Jumat ataupun pada hari Jumat itu sendiri. Ya, nah sehingga apa? Ya, pada hari Jumat ini dianjurkan membaca surat Al-Kahfi, baik itu sekaligus ataupun apa? Ya, berangsur-angsur. Yang penting di dalam hari Jumat itu membaca surat Al-Kahfi. Nah, kemudian juga dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mandi ataupun memakai wangi-wangian dan ya menggunakan atau memakai pakaian yang terbaik yang dia mampu. Ya. Karena apa? Untuk menyambut ya hari Jumat sebagai hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pergi ke masjid dengan mubakiran, segera. Ya. Jadi segera ini karena memang keutamaannya, ya. Sehingga dalam hari Jumat itu kan dibagi menjadi 5 waktu. Waktu yang pertama, orang yang datang pada waktu pertama seperti orang yang berkurban dengan seekor unta. Pada waktu yang kedua seperti berkurban dengan seekor sapi. Waktu yang ketiga seperti berkurban dengan seekor domba. Waktu yang keempat seperti berkurban dengan seekor ayam. Nah, waktu yang kelima seperti berkurban dengan sebutir telur, seperti itu. Nah, dari waktu atau dari 5 waktu itu, maka apa? Hal itu dimulai dari setelah seseorang itu melaksanakan sholat subuh. Jadi perhitungannya itu dimulai dari setelah sholat subuh sampai nanti ya menjelang ya ibadah Jumat. Nah, berarti kalau misalkan subuh itu jam 4 kemudian ya Jumatnya jam 12, berarti di situ ada 8 jam. Berarti 8 jam dibagi 5. Ya, berarti apa? Satu waktu itu sekitar ya 1 jam berapa menit ya segitu. Nah, jadi bukan yang dimaksud itu yang datang pertama kali, walaupun jam 12 tapi datang pertama kali, bukan. Tetapi pada waktu yang pertama. Ya. Nah, sehingga para sahabat itu ada yang sejak selepas sholat subuh itu dia apa? Di masjid sampai nanti ditegakkan sholat Jumat, seperti itu. Ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan apa? Ya, apa namanya? Pergi ke masjid ya dengan segera. Nah, kemudian apa? Ya, menyibukkan diri dengan zikir dan doa. Ya, sampai apa? Sampai khatib itu hadir. Setelah khatib itu hadir, kemudian apa? Ya, diam mendengarkan khutbah. Ya. Nah, kalau kita banyaknya bukan diam, tetapi khusyuk. Khusyuk sambil apa? Sambil memejamkan mata begitu ya. Seperti itu. Ya. Apalagi kalau misalkan khutbah Jumat itu di kantor-kantor instansi, karena memang kita tidak libur, seperti itu. Itu Jumat itu saya lihat ya itu pada tidur semua. Ya mungkin ada beberapa yang tidak tidur begitu kan. Seperti. Ya mungkin tidur sambil mendengarkan begitu. Ya, tapi mungkin ya sanksi juga. Ya. Nah, jadi apa? Ya, diam dan mendengarkan. Nah, kemudian apa? Di dalam hari Jumat itu ada satu waktu di mana doa itu dikabulkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menolak ya doa yang dipanjatkan oleh seseorang. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang penentuan kapan waktunya. Ya. Nah, sehingga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam bukunya Zadul Ma'ad fi Hadi Kharil Ibad, beliau menjelaskan banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kapan ya waktu di mana doa itu dikabulkan pada hari Jumat. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang apakah waktu itu masih berlaku sampai dengan sekarang ataukah waktu itu hanya dikhususkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan waktu itu hanya khusus pada zaman itu, tidak berlaku pada zaman setelahnya. Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat waktu itu berlaku juga sampai sekarang, sampai dengan hari kiamat. Nah, kemudian apa? Ulama yang berpendapat bahwasanya waktu itu masih tetap berlaku, mereka juga berbeda pendapat. Apakah ada waktu-waktu tertentu ataukah setiap waktu pada hari Jumat? Ya. Nah, maka apa? Sebagian ulama berpendapat setiap waktu pada hari Jumat itu ya menjadi waktu yang doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian lagi berpendapat bahwasanya apa? Ada waktu-waktu tertentu di mana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa? Ulama yang berpendapat bahwasannya setiap waktu pada hari Jumat itu adalah waktu yang dikabulkannya doa, mereka juga berbeda pendapat tentang apa? Apakah waktu itu tetap atau waktu itu apa? Ya, berpindah-pindah. Yang penting apa? Waktu itu pada hari Jumat. Jadi kapan saja kita berdoa, ya, maka apa? Itu waktu yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ulama yang berpendapat bahwasanya ada waktu-waktu tertentu di mana doa itu dikabulkan, mereka berbeda pendapat menjadi 11 pendapat. Dari 11 pendapat itu, maka apa? Yang paling kuat sesuai dengan dalil yang ada adalah 2 pendapat. Yang pertama, doa itu dikabulkan ketika khatib itu duduk, ya, setelah dia mengucapkan salam ketika hendak memulai khutbahnya sampai selesai sholat. Nah, pertanyaannya bagaimana kok bisa berdoa? Karena apa? Ketika khatib duduk kemudian setelah itu berdiri berkhutbah, dia kan mendengarkan khutbah. Nah, bagaimana doanya? Nah, doanya bisa dilakukan yang pertama adalah ketika khatib duduk pada khutbah yang kedua. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Kita bisa berdoa ketika kita melakukan sholat. Ya. Nah, ketika di dalam sholat itulah kita memperbanyak doa, khususnya ketika seseorang itu bersujud atau sebelum salam pada rakaat yang kedua. Nah, kemudian ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya doa yang diijabah itu adalah setelah waktu sholat asar sampai menjelang terbenamnya matahari. Nah, dari 2 pendapat ini, maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua, bahwasanya doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat adalah setelah sholat asar sampai menjelang terbenamnya matahari. Ya. Nah, jadi intinya adalah apa? Pada hari Jumat itu ada satu waktu di mana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ya, salat Jumat ini memiliki kekhususan yang berbeda dengan salat-salat yang lainnya. Ya, artinya apa? Ya, memiliki perbedaan yang tidak ditemukan ya pada salat-salat yang lainnya. Yang pertama adalah apa? Ya, sangat ditekankan seseorang itu untuk mendatangi masjid ya untuk melakukan salat Jumat. Ya. Kemudian juga apa? disyaratkan orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu adalah orang penduduk asli dan dia adalah orang yang mukim di tempat tersebut. Sehingga orang yang dalam posisi berpergian atau safar itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, apalagi menegakkan sholat Jumat. Nah, kemudian juga sholat Jumat ini dimulai dengan dua khutbah. Kemudian sholatnya dikeraskan bacaannya, dan ketika sudah dikumandangkan azan maka diharamkan untuk melakukan jual beli. Nah, demikian pula apa? Ada bentuk tasydid, ya. Jadi bentuk kecaman yang sangat berat bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat secara sengaja, apalagi itu berturut-turut. Ya, artinya secara sengaja apa? Tidak melakukan sholat Jumat seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga para ulama berpendapat bahwasanya sholat Jumat itu adalah sholat yang hukumnya fardu ain. Ya, hukumnya fardu ain bagi laki-laki yang mampu seperti itu. Nah, ini adalah sedikit pembahasan tentang keutamaan atau kekhususan daripada sholat atau hari Jumat dan sholat Jumat, yang mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut dalam buku Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Zadul Ma'ad fi Haji Khairil Ibad berkaitan dengan masalah Jumat. Nah, sekarang kita masuk kepada hadisnya, yaitu hadis nomor 130. An Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna rijalan tamaraw fi minbari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ayyi 'udin huwa. فقال سهل من طرفاء الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقر حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس وقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقر. Nah, hadis yang diterima dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridainya, bahwasannya ada orang-orang yang ketika itu mereka berdebat tentang mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kayunya ini terbuat dari bahan apa? Kayunya kayu apa? Jadi mereka itu berdebat, ini kayunya dari apa? Kayu jati kah apa seperti itu, ya. Nah, ketika orang-orang itu berdebat, maka apa? Mereka mendatangi Sahal ibn Sa'ad. Kenapa? Karena Sahal ibn Sa'ad ini adalah apa? Sahabat yang masuk dalam kategori yang paling akhir meninggalnya, ketika di Madinah. Nah, kemudian sahabat Sahal ibn Sa'ad itu mengatakan bahwasanya kayunya itu kayu yang berasal dari tarfa'il ghabah, ya. Jadi tarfa'il ghabah itu maksudnya apa? Ya, kayu yang mirip dengan kayu asal tetapi lebih besar, dan kayu ini tumbuh di tanah yang agak basah, tanah yang lembab, ya. Dan itu cocok dengan tanah yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi kota Madinah dengan kota Mekah itu punya perbedaan. Ya, jadi kalau kota Mekah itu gersang karena memang itu batu cadas semua, tapi kalau kota Madinah itu apa? Termasuk kota yang subur seperti itu, ya. Sehingga itu pun memberikan corak yang berbeda dengan karakter orang-orang yang ada di Mekah dengan orang-orang yang ada di Madinah seperti itu. Nah, sehingga apa? Di sebelah utara kota Madinah itu ada satu tempat yang agak tinggi, di mana disitulah tumbuh pepohonan, tumbuh kayu yang rimbun, kemudian kayu itu agak sedikit lembab. Nah, itulah kayu yang disebut dengan kayu yang mirip dengan kayu al-asal, yang itu menjadi bahan ya mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu Sahal bin Sa'ad mengatakan, saya telah melihat Rasulullah SAW ketika itu berdiri di atas mimbar. Nah, kemudian apa? Setelah berdiri di atas mimbar, dia itu bertakbir. Kemudian orang-orang yang di belakang itu, mereka pun bertakbir. Dan ketika itu Nabi di atas mimbar. Kemudian Nabi setelah itu apa? Ruku. Ya. Setelah ruku, ya, kemudian bangun dari ruku, kemudian apa? Ketika akan sujud, Nabi itu apa? Turun dari mimbar dengan cara apa? Ya, apa namanya? Turun, tetapi apa? Ya, jadi ketika apa? Turun, tetapi tidak menoleh ke belakang. Jadi istilahnya mundur, ya, mundur dari atas mimbar, kemudian apa? Sampai di tanah. Ketika itu beliau sujud. Nah, setelah sujud kemudian bangkit, setelah itu apa? Naik lagi ke atas. Ya, naik lagi ke atas untuk sholat lagi. Kemudian setelah ruku nanti ya mau akan sujud, kemudian apa? Ya, turun lagi ke bawah. Ya, karena kan kalau di atas mimbar tidak bisa apa? Sujud. Kalau ruku masih bisa. Nah, untuk sujudnya itu Nabi SAW itu apa? Ya, mundur ke belakang, turun dari mimbar, kemudian dia sujud. Setelah itu apa? Setelah sujud dan lain sebagainya, naik lagi ke atas sampai selesai sholat. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi mengatakan kepada orang-orang, wahai manusia, innamas sana'tu hadza, sesungguhnya saya melakukan ini, lita'tamu bi, supaya kalian itu mengikutiku, dan walita'allamu sholati, dan kalian itu bisa apa? Belajar tentang bagaimana cara sholatku. Ya. Nah, dalam lafaz yang lain disebutkan Nabi itu sholat dan ketika itu di atas mimbar, setelah itu bertakbir, setelah itu apa? Ya, ketika akan apa namanya sujud, ya dia itu apa mundur ke belakang. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah tabahasu at-tabi'in minal ilmi. Jadi para tabi'in, ya, tabi'in itu artinya orang yang belajar kepada sahabat Nabi SAW, ketika itu apa? Saling berdiskusi tentang satu ilmu. Bahkan apa? Ya, saking semangatnya itu sambil berdiskusi tentang apa? Ini mimbarnya Nabi itu terbuat dari kayu apa? Seperti itu. Yang sebetulnya itu tidak terlalu penting seperti itu. Nah, kemudian apa? Wa adabuhum fir ruju' ilal ulama alladzina akhadhuhum min qablihim. Dan mereka itu apa? Ketika tidak tahu satu permasalahan, mereka apa? Merujuk kepada ulama. Nah, ketika itu mereka merujuk kepada Sahal bin Sa'ad, yang ketika itu termasuk sahabat yang umurnya panjang dan orang yang ya matinya belakangan, yang mereka berada di kota Madinah seperti itu. Kemudian yang kedua, jawazul irtifa' al-imam 'anil ma'mum fi sholati lil hajah. Jadi bolehnya posisi imam itu lebih tinggi daripada posisi makmum di dalam sholat berjamaah, lil hajah, karena ada kebutuhan, karena ada tujuan tertentu. Seperti apa? Kata'limihim kaifiyatis shalah. Ya, seperti apa? Ya, imam itu hendak mengajarkan makmum tentang apa? Tata cara salat, seperti itu. Ya. Nah, jadi apa? Posisi imam itu dibolehkan lebih tinggi daripada makmum, ya. Tetapi apa? Fa illam yakun lil hajati, kalau tidak ada kebutuhan, kalau tidak ada tujuan tertentu, ya, fayukrahu, maka itu dimakruhkan, artinya lebih baik untuk ditinggalkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Khudzaifah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza ammar rajulu, ya, Nabi SAW bersabda, idza ammar rajulu alqauma fala yakumanna fi maqamin arfa' min makanihim. Jadi kalau seseorang itu hendak mengimami, ya, maka apa? Janganlah dia itu berdiri pada satu tempat yang lebih tinggi daripada tempatnya makmum. Ya, jadi memang harus sejajar seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, jawazul harakatil yasirah li hajati fa innaha la tadurrus shalah. Jadi bolehnya bergerak. Ya, bergerak dengan apa? Pergerakan yang yasirah, yang tidak banyak, yang sedikit. Ya, karena ada apa? Kebutuhan atau tujuan tertentu yang berkaitan dengan kemaslahatan salat, dan itu tidak membatalkan salat. Ya, jadi bergerak itu tidak membatalkan salat kalau ada apa? Ada tujuan ataupun kebutuhan, ya. Walaupun nanti apa? Ada ulama yang membatasi, ya, itu tidak lebih dari tiga kali gerakan. Nah, tetapi apa? Ya, selama itu ada kebutuhan ataupun ada hajah ataupun ada tujuan tertentu, maka itu dibolehkan walaupun lebih daripada tiga kali gerakan. Nah, seperti yang sudah dicontohkan pada pertemuan yang lalu adalah apa? Ketika seseorang misalkan sholat di dalam kamar, ya, kemudian ada orang yang mengetuk, ya, untuk masuk ke dalam kamar, maka apa? Ya, bisa saja dia itu apa? Membuka pintu. Ya, kemudian setelah itu apa? Dia melanjutkan sholat. Yang penting tidak berbicara, ya, karena berbicara itu yang membatalkan sholatnya. Nah, kemudian yang keempat adalah wujubu ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna af'alahu min sunnatihi allati tattabi' wa yuhafidhu 'alaiha. Jadi wajibnya untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Nabi itu termasuk di dalam sunnah Nabi ataupun ajaran Nabi yang diikuti dan yang harus dijaga. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan pelaksanaan salat itu dengan apa? Dengan praktek langsung. Ya. Nah, sehingga apa? Di sini ada, ya, bentuk pengajaran, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Pengajaran dengan narasi ataupun pengajaran dengan visualisasi, ya, yaitu apa? Nabi itu mempraktekkan langsung seperti itu. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Baiknya pengajaran Nabi sehingga lebih untuk memahamkan bagaimana cara pelaksanaan salat. Kemudian yang terakhir adalah, ya, dalam hadis ini, ya, merupakan dalil bolehnya untuk melakukan sholat dengan tujuan mengajarkan kepada orang lain. Ya, jadi kita melakukan sholat dengan tujuan mengajarkan kepada orang lain. Dan ini tidak menafikan keikhlasan ataupun kekhusyuan. Bahkan melakukan sholat dengan tujuan mengajarkan kepada orang lain, maka ini adalah ziyadatu ibadah ila ibadah. Jadi menambah satu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Ya, termasuk di dalamnya kalau kita apa? Mengulang sholat. Ya, misalkan kita sudah sholat di masjid, kemudian kita hendak mengulang sholat, ya, dengan tujuan untuk apa? Mengajarkan kepada anak-anak di rumah. Nah, maka apa? Ini termasuk, ya, tambahan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini berkaitan dengan bab Jumat. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya.